الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله وأبنائي الطلبة، رحمني ورحمكم الله. Dari sifat yang empat tersebut, maka dia tidak murni kemunafikannya, namun dirinya memiliki sifat dari sifat-sifat orang yang munafik. Disebutkan yang pertama oleh Nabi, idza tumina khana, jika dia dipercaya, diberi amanah, khana, dia berkhianat. Ini sifat pertama dari sifat kemunafikan, berkhianat. Selanjutnya, wa idza haddatsa kadzaba, ketika dia berbicara dia berdusta, berbohong. Sifat lainnya dari sifat kemunafikan. Kemudian wa idza ahada ghadara, ketika dia berjanji, ghadara, dia mengingkari, tidak menepati janjinya. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh beliau, wa idza khasama fajara, ketika dia berselisih, terjadi sesuatu antara dirinya dan orang lain, fajara, dia pun curang, tidak adil dalam perselisihan tersebut. Hadis yang beliau bawakan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian kemarin juga kita sebutkan tentang nifaq dibagi menjadi dua. Ada nifaq akbar al-i'tiqadi, kemunafikan yang paling besar, yaitu kemunafikan tentang keyakinan, tentang kepercayaan, keyakinan. Adapun nifaq yang semodel ini disebutkan alladhi yudhiru sahibuhu al-Islam, yaitu pelakunya orang tersebut dia menampakkan keislamannya secara zahir, secara nampak dari yang kita lihat pada orang tersebut, dia Islam. Syiar-syiar Islam dia tegakkan, menunjukkan dirinya Islam secara zahir. Namun ternyata wa yubtinu al-kufr, ternyata di dalam hatinya tersimpan kekufuran. Nifak yang model ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa sahibuhu fi ad-darkil asfal, dan pelakunya, orang yang memiliki keyakinan demikian, menampakkan Islamnya namun ternyata dia menyembunyikan kekufuran yang ada pada dirinya, maka tempatnya fid darkil asfali minan nar, maka tempat yang paling rendah dari neraka, tempat yang sangat jelek, tempat yang sangat buruk, tempat yang tidak memiliki kemuliaan. Di sanalah ditempatkan orang-orang yang meyakini ataupun yang memiliki keyakinan seperti yang kita sebutkan, menampakkan Islamnya namun menyembunyikan kekufurannya. Waqad wasafallahu haula almunafiqin bi sifatish syirr, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati mereka bisifatis syarr, dengan sifat-sifat yang jelek. Di antaranya sifat yang Allah sebutkan yaitu mereka kafir, kufur. Kemudian adabil iman, mereka tidak memiliki keimanan, sifat jelek, tidak memiliki keimanan. Kemudian sifat mereka lainnya, sifat orang-orang yang memiliki keyakinan yang munafik, menampakkan Islam namun menyembunyikan kekufurannya, yaitu al-istihza. Ini yang penting sekali, al-istihza, mengolok-ngolok, bid-dini wa ahli, mengolok-ngolok agama dan penganutnya. Di antara sifat orang munafik, menampakkan Islamnya, menyembunyikan kekufurannya, dan mereka sering mengolok-ngolok, mengolok-ngolok agama, mengolok-ngolok orang yang mengamalkan agama. Dan ini hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, telah ada dari zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Dari zaman Nabi, mengolok-ngolok agama telah ada. Namun bedanya mereka tidak berani terang-terangan, mereka menyembunyikannya, mereka menampakkan kekufuran mereka ketika mereka berkumpul bersama teman-temannya. Dan ini disebutkan salah satu ayat dari Al-Quran yang di sana menjadi asbabun nuzul turunnya ayat tersebut. Ketika terjadi perang Tabuk, Rasulullah bersama para sahabatnya berangkat memerangi orang-orang kafir. Ketika sampai di sana, mereka Nabi dan sahabatnya beristirahat. Semua orang yang sampai ke tempat tersebut beristirahat. Sebagaimana halnya kita, ketika beristirahat kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita anggap enak, kita anggap berbicara. Ketika kita berbicara dengan orang tersebut, kita nyaman, kita nyambung. Inilah yang terjadi ketika perang Tabuk. Para sahabat berkelompok-kelompok, mereka beristirahat, berbicara, berbincang-bincang. Ada satu kelompok yang mereka berkumpul dengan kawan-kawannya, menyebutkan tentang hal-hal jelek terhadap Nabi dan sahabatnya. Mereka sebutkan, "Ma ra'aitu qaum," tidaklah aku melihat sebuah kaum, "akdzab al-sinah," yang paling dusta ucapannya. Kata kelompok-kelompok tersebut, salah satu dari orang di kelompok tersebut mengatakan demikian, yang paling dusta ucapannya, "adghabu butunan," yang lebih besar perutnya, yakni rakus maksud mereka. Kemudian yang lebih penakut, "indal liqa," ketika berperang mereka takut. Berkumpul membicarakan hal yang demikian, menyebutkan lisan-lisan mereka yang paling buruk, perut-perut mereka yang paling rakus, mereka pengecut ketika berhadapan dengan musuh. Yang dimaksud di situ adalah Rasulullah dan sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun ternyata di halaqah tersebut, di kelompok tersebut, tempat bincang-bincang mereka, ada di sana salah satu syab, pemuda dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika duduk berhalaqah, pasti ada orang-orang yang tidak sering duduk di halaqah tersebut. Tiba-tiba muncul, dia duduk ngobrol dengan mereka. Dan ini juga terjadi ketika perang Tabuk tersebut. Ada kelompok yang mengatakan kejelekan terhadap Nabi dan sahabatnya. Ternyata tanpa mereka sadari, ada salah seorang sahabat Rasul yang duduk di halaqah tersebut, mendengarkan ucapan mereka. Kemudian sahabat tersebut bangkit, hendak menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ternyata Rasulullah telah lebih dahulu mengetahui, wahyu turun kepada beliau, telah lebih dahulu mengetahuinya. Setelah kelompok tersebut mengetahui, ternyata khabar omongan mereka sampai kepada Rasulullah, mereka meminta maaf. Mereka mendatangi Rasulullah, yang saat itu Rasulullah sedang di atas kudanya. Ada salah satu dari mereka sampai memegang kaki Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka mohon agar dia ampuni, dimaafkan. Mereka hanya bercanda, kata mereka, menyebutkan hal-hal yang jelek terhadap Nabi dan sahabatnya, terhadap agama ini. Namun mereka mengatakan hanya bercanda. Rasulullah berpaling, Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah hanya membaca sebuah ayat yang menjadi asbabun nuzul dari kisah tersebut. Rasul mengucapkan firman Allah, "Wala in sa'altahu la yakunna innana nakhudhu wa nal'ab." Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seandainya engkau tanyakan wahai Muhammad kepada mereka, kelompok-kelompok tersebut, layakununna, perhatikan ta'kid di awal dan di akhirnya, menunjukkan sungguh mereka akan mengatakan, "innana nakhudhu wa nal'ab," kami hanya bercanda, Kami mengatakan itu hanya untuk main-main saja. Ini tujuan mereka. Allah khabarkan. Dan benar, mereka berbicara hanya untuk senda gurau, hanya untuk mainan. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayatnya, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah wa ayatihi, ayat-ayat Allah, agama Allah, wa rasulihi, rasul Allah, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-ngolok? La ta'tadhiru, jangan khawatir, kata Rasul. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Awalnya mereka beriman dikarenakan perkataan olok-olok di dalam syariat Allah terhadap nabinya, terhadap kaum muslimin. Mereka pun murtad, kafir. Berbahaya mengolok-ngolok syariat Allah. Namun muncul sekarang ini orang-orang yang berani dengan terang-terangan di atas podium-podium mereka mengolok-ngolok syariat Allah. Bukan orang yang tidak paham agama, bahkan orang yang paham agama menurut versi mereka. Bahkan ada yang ketua organisasinya, lihyah, jenggot, sunnatullah, sunnah. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk memeliharanya. Datang orang tersebut mengolok-ngolok, menyebutkan orang semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Mengolok-ngolok syariat dalam keadaan dia berilmu, dia mengetahui hukumnya. Dalam keadaan dia pimpinan organisasi yang mengatasnamakan Islam. Namun sampai demikian ungkapannya, apa yang dia sebutkan? Lebih mengerikan daripada munafik zaman dahulu. Munafik zaman dahulu tidak berani terang-terangan. Mereka hanya berani ketika berkumpul dengan teman-temannya. Namun saat ini berani mengolok-ngolok agama Allah di atas podium. Dijadikan dokumentasi, disebarkan. Seluruh kaum muslimin mendengarkannya. Sebagian ada yang ketawa. Namun yang berpegang teguh dengan agamanya, dia akan sangat marah, benci dengan ungkapan tersebut. Ketika apa yang diungkapkannya viral, ungkapan sekarang, dia menyebutkan jenggot semakin panjang, orang tersebut semakin goblok. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dia pun katakan, yang dia katakan jenggot semakin panjang semakin goblok hanya main-main, bercanda. Persis sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Walain sa'altahum, seandainya engkau, kalian bertanya kepada orang tersebut, layakullunan, layakulunna, sungguh dia akan mengatakan, innana nakhudu wa nal'ab, kami mengatakan hal tersebut hanya untuk main-main. Dan itu jawaban dia ketika dimintai keterangan kenapa mengatakan hal yang demikian. Hanya candaan, katanya, persis bagaimana yang Allah sebutkan. Makanya orang-orang sekarang ini lebih mengerikan kemunafikannya. Mereka tersebar di mana-mana, bahkan di universitas, di kampus-kampus tersebar. Pemikiran-pemikiran yang model ini tersebar. Kita rasakan Kita pernah kuliah. Kita pernah masuk mata kuliah. Kita dengarkan apa yang mereka katakan, terkhusus yang kampusnya mengatasnamakan Islam. Terkhusus ketika mereka membicarakan sahabat-sahabat Nabi, dengan mudahnya mulut mereka menuduh dengan tuduhan yang jelek. Muawiyah pernah terjadi perselisihan dengan Ali bin Abi Thalib. Para ulama menutup bukunya, artinya mendiamkan, jangan dibesar-besarkan. Kalau kita masuk ke kampus, dan dahulu kita sendiri pernah mempelajarinya, dikumpas tuntas sampai anak-anaknya disebutkan. Muawiyah seperti ini, seperti ini, anaknya pemabuk, anaknya pezina, disebutkan demikian. Betapa mengerikan. Kita tidak perhatian, kita tidak lihat apa yang terjadi di dalam itu. Kita hanya mengenal luarnya, kampus tersebut baik, hakadha wa hakadha. Kita masukkan anak kita dengan uang yang tidak sedikit. Ketika anak kita telah masuk ke dalam perguruan tinggi tersebut dengan bangganya, kita kabarkan teman-teman kita. Namun selesai dia dari belajar di tempat tersebut, dia masuk ke golongan jaringan Islam liberal atau jaringan Islam Nusantara. Terjadi, bukan tidak terjadi. Makanya nama kampus yang besar tidak menunjukkan akan amannya pendidikan di sana. Oleh karenanya kita, terkhusus al-aba, orang-orang tua, perhatikan pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai kita salah menempatkan mereka hanya dikarenakan nama dari suatu tempat tersebut besar, namun kita menyesal ketika dia telah keluar dari tempat tersebut. Dan inilah salah satu sifat yang Allah sebutkan tentang orang munafik, mengolok-ngolok. Kemudian sifat yang lain dari sifat orang munafik, yaitu dia condong ila a'da'id-din, condong kepada musuh-musuh Islam. Terhadap orang-orang kafir dia condong, dia berloyal, dia berteman. Bahkan ketika terjadi hari raya-hari raya mereka, orang-orang model ini mereka mengucapkannya, mereka menjaga tempat ibadah mereka. Ini modelnya. Dan ini terjadi dalam keadaan KTP-KTP mereka menyebutkan dirinya Islam. Ini berbahaya. Makanya disebutkan nifak yang paling besar yaitu keyakinan. Ketika seseorang menampakkan Islamnya, namun ada kekufuran yang terbunyi, yang tersembunyi di dalam hatinya. Salah satu sifatnya condong kepada musuh-musuh Islam. Wahum maujuduna fi kulli zaman. Dan model-model seperti ini ada di setiap zamannya, di setiap masa ada mereka. Wala siyama fi hadha zaman. Terlebih zaman ini, zaman kita ini. Taghat fihi madiyatu wa ilhadu wal ibahiyah. Di mana masyarakatnya condong kepada perkara-perkara dunia, condong kepada pemahaman-pemahaman yang di sana menyatukan agama. Semua agama itu kan baik, Semua agama itu kan mengajarkan kepada kebaikan. Pada zaman ini terjadi hal-hal yang disebutkan oleh Syekh. Wal ibahiyah, dan zaman di mana serba boleh. Laki-laki berkumpul dengan wanita dibolehkan. Hal-hal yang dianggap biasa. Bahkan ketika laki-laki dipisahkan dengan wanita, mereka malah berpendapat itu adalah perkara yang asing, perkara yang tidak baik. Kebalikan. Dan terjadi pada zaman ini hal-hal yang disebutkan an-nifaq al-akbar al-i'tiqadi, nifaq dalam permasalahan keyakinan. Dan nifaq yang model ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Sangat mengerikan sekali hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua yaitu an-nifaq al-amali, nifaq yang bentuknya amalan. Maksudnya yaitu seseorang menampakkan amal soleh, melakukan amal soleh, amal kebaikan, ketika di hadapan manusia. Amal soleh dia nampakkan orang yang baik, mudah memberi, mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Namun ternyata ketika dia sendirian, dia melakukan maksiat, melakukan dosa. Inilah yang disebut dengan nifaq amali, nifaq kemunafikan yang bentuknya amalan. Orang yang memiliki kemunafikan yang model ini tidak mengeluarkan orang tersebut secara keseluruhan dari Islam. Beda dengan model pertama, bisa mengeluarkan secara keseluruhan. Namun yang kedua ini tidak mengeluarkannya dari Islam secara keseluruhan. Namun jika sifat-sifat kemunafikan ini terkumpul pada dirinya, terkhusus yang empat Nabi sebutkan, yang hadis yang disebutkan oleh Syekh masuk ke dalam pembahasan an-nifaq al-amali, nifaq yang bentuknya amalan. Ketika seseorang melakukannya tidak mengeluarkan pelakunya secara keseluruhan dari Islam, namun bisa mengantarkan, bisa mengantarkan pelakunya kepada kekufuran, keluar dari Islam. Kalau menurut kata Syekh, fa innahu tahzilul kufri, karena sesungguhnya sifat-sifat yang Nabi sebutkan merupakan pos, merupakan tempat yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Tidak kufur secara langsung, namun bisa mengantarkan kepada kekufuran. Kemudian beliau lanjutkan, wa man ijtama'at fihi hadhihi al-khisalul arba' faqad ijtama'a fihi asy-syarr. Jika seseorang, kata Syekh, terkumpulkan padanya hadhihi al-khisalul arba', terkumpulkan padanya empat sifat ini, faqad ijtama'a fihi syarr, maka telah terkumpul pada orang tersebut seluruh kejelekan. Terkumpul padanya seluruh kejelekan. Dan ketika telah terkumpul seluruh kejelekan tersebut, maka bisa dikatakan orang tersebut telah memiliki sifat-sifat dari sifat kemunafikan yang murni. Maka telah terkumpul padanya sifat-sifat kemunafikan yang murni. Kenapa bisa demikian? Karena Syekh melanjutkan, fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran yang merupakan lawan dari kedustaan, wal qiyama bil amanat, dan menunaikan amanah, lawan daripada khianat, wal wafa'a bil uhudi, dan menepati janji, wal wara' an huquqil khalqi, dan berhati-hati dari hak-hak manusia, hiya jama'il khairi, merupakan kebaikan, merupakan kumpulan kebaikan. Ketika seseorang jujur, ketika seseorang menunaikan amanahnya, menunaikan janji-janjinya, dia berhati-hati, tidak curang terhadap hak-hak kaum muslimin, dia tunaikan hak-hak kaum muslimin, maka telah terkumpul kebaikan pada orang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Wa man faqada wahidatan minha, dan barang siapa yang terluput satu saja minha dari sifat-sifat tersebut, jujur, amanah, menepati janji, berhati-hati dalam hak manusia, ternyata ada satu yang luput, hilang, maka ada satu bagian Islam yang hilang pada orang tersebut. Ada satu bagian keimanan yang hilang pada orang tersebut. Kemudian Syekh melanjutkan, fakaifa bijami'iha, maka bagaimana lagi ketika sifat-sifat baik tersebut semuanya hilang? Dia tidak amanah, dia berkhianat, dia tidak jujur, berdusta, dia tidak menunaikan janjinya, malah mengingkari hak-hak manusia, tidak dia tunaikan, dia curang. Bagaimana keimanan orang tersebut? Bagaimana Islamnya? Tanda tanya. Oleh karenanya kata Syekh, jika satu saja luput dari tanda-tanda keimanan, maka telah terjatuh salah satu dari tanda keimanan yang ada pada dirinya. Bagaimana lagi kalau tanda keimanan tersebut terjatuh seluruhnya? Maka alini hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, hal yang sangat mengerikan, hal yang sangat membahayakan, baik itu nifaq yang model pertama yang lebih mengerikan, dikarenakan nifaq yang model pertama bisa mengantarkan pelakunya keluar daripada Islam secara keseluruhan, atau model yang kedua bisa meruntuhkan keimanan, bisa menggugurkan keislaman satu demi satu. Kalau seandainya terkumpul pada dirinya seluruh kejelekan yang disebutkan oleh Nabi, maka bagaimana keimanan orang tersebut? Bagaimana Islamnya? Tentu sangat buruk keimanannya, sangat buruk Islamnya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan sebutkan tentang kedustaan, tentang khianat, tentang mengingkari janji ataupun curang di dalam perselisihan. Biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.